salah satu apa ya, salah satu mutiara saja dari berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar mutiara di Al-Quran yang Anda bisa langsung melihatnya sebagai mutiara, atau Anda harus menyelam sedikit atau melihat polanya dari sekian titik dan sekian garis baru Anda ketemu mutiaranya. Nah, ini Khalik Barik Musawwir ini dari surat Al-Hasr ayat 21 kalau tidak salah. Ayat 21. Ya. Ayat 21. Al-Hasr 21. Mungkin tempat lain juga ada. Ini pokoknya sebenarnya itu ada sekitar 14 kalau tidak salah. 14 asma Allah yang sebenarnya merupakan kurikulum. Ya. Ini terus ini terus ini, begini terus begini terus begini. Jadi misalnya pertama kan dari Alimul Ghaib Syahadah Warahmanur Rahim, itu semua urutannya ini Anda pakai untuk ngelatih sepak bola bisa, Anda pakai untuk dagang bikin warung bisa, Anda pakai untuk jadi presiden bisa. Karena Tuhan itu bikin benih, itu namanya pohon pionir. Tuhan itu membuat serbuk yang Anda bisa kelola, Anda bisa khilafai untuk menjadi apapun. Karena kalau Anda belajar fisika dan biologi, sebenarnya seluruh benda ini kan asal-usulnya dari partikel yang sama. Terus nanti komposisinya dan aransemennya berbeda, baru dia muncul menjadi bentuk atau benda yang berbeda-beda. Tapi sesungguhnya semua sama. Jadi Al-Quran itu sifatnya serbuk sebenarnya. Meskipun ada pola-pola yang bisa kita pelajari. Gitu. Nah, dari 14 tadi, puncaknya adalah Khalik Barik Musawwir. Khalik, jadi hidup itu seolah gini loh, kamu bikin, kamu tata, kamu hias. Kan itu. Kita bikin rumah, terus ditata seluruh maintenance-nya dan seluruh komposisi ruangnya dan segala macam, baru dihias. Jadi Al-Khalik adalah yang menciptakan atau yang membikin. Ada dua macam, satu Khalik, satu Jail. Kalau Allah menurunkan khalifah Adam itu Jail, bukan Khalik. Kalau Khalik itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau Jail itu sama artinya, tapi dari Adam menjadi ada yang baru. Jadi kalau padi itu Khalik, dikholiki. Jadi Allah menciptakan padi, tapi Allah menjadikan padi bisa jadi beras, bisa jadi nasi, dan itu kita yang mengerjakan, itu namanya Jail. Jadi kita bisa Al-Jail, tapi kita enggak bisa Al-Khalik gitu ya. Nah, kita bikin dengan pembagian tugas sama Tuhan, kita bikin, kita tata, kita hiasi. Al-Musawwir itu adalah pelukis, pelukis semuanya. Jadi melukis itu menurut saya, kalau Anda melukis dengan hati untuk menikmati betapa Allah itu maha pelukis. Ya apa gak ngelukis, kayak ngunu tepake ya toh. Wong delok wit-witan koyok ngono, delok manuk koyok ngono, delok kebu koyok ngono. Semua begitu indah lukisan Allah itu. Lukisan hidup lagi gitu ya. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak bisa kita jumpai di apapun. Ketika kita Jail atau Khalik ya, itu sudah rahmat. Terus dari yang ada kita tata. Jadi anu Mas, beli bahan mentah di pasar, terus dimasak itu barik itu, dimasak, kemudian sudah masak kita suguhkan di meja, kan gak langsung di biorno ya toh, segone ditele wakul ya toh, jangane ditele mangkok, terus piringnya ditumpuk digawe segone gitu kan, dan seterusnya, terus engko ono piringe ono, dan seterusnya, hiasannya luar biasa. Jadi saya kira kita selama ini salah konsentrasi sebenarnya. Kita itu selalu ngelihat orang, ngelihat identitas, ngelihat salahnya orang. Padahal kita itu sebenarnya tiap hari kita mengalami betapa nikmatnya hidup ini kalau kita menyadari mutiara-mutiara kecil seperti ini. Nah, ini banyak sekali yang Ya Khalik Barik Musawwir itu, banyak yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.